Sayang, opo koe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku rabakal luntur tresnoku. Tak coba lelek nih jenengmu sangku hatiku setenan era ngapusi isi tresno seliramu duko pujani hati nanging koe orang ngerti wis tak henti-henti malah jepul saiki koe melenjani janji jari sehidup sama ti nanging opo bukti koe medo tresno ku demi wedo anlio ya wis ora popo insya Allah aku iso lilo mesembat kele sintan nyen sampun makatan merana urepku aku balas no akang mas aku masak no aku nangis nanti metulu getih putih. Sayang opo koe krungu kuat hati ibarat sego uwes tadi bubur nangis tresno iki ora bakal luntur satanane aku iki pancen tresno awakmu ora ono liyane sing iso dadi penggantimu wes kanggo awakmu sing cocok ning atiku nganti rambutku putih hatimu ora bakal krungu mesembat kale sinten yen sampun makatan merana urepku aku walas no kemas aku masak no aku nangis nanti metulu getih putih. Sayang opo koe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, opo koe krungu, jadi.